Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله. Kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita ini sangat banyak dan tidak akan dapat kita hitung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin famin Allah." Apa saja nikmat yang dikaruniakan kepada kalian semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Innal insana ladzalumun kafar. Allah berfirman dalam surah Ibrahim, seandainya kamu menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan dapat menghitung nikmat-nikmat itu. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan sangat kufur. Jadi kita mensyukuri nikmat Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dengan hati kita, kita meyakini bahwa semua nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kepada seluruh makhluk pada hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mensyukuri dengan mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita dan kita laksanakan dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Ini sebagai syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada kita yaitu kita ditunjuki oleh Allah di atas Islam dan sunnah. Allah memberikan hidayah kepada kita, hidayah Islam, kemudian Allah memberikan hidayah kepada kita di atas sunnah. Ini nikmat yang wajib kita syukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab banyak orang yang mengaku Islam tapi mereka tidak mengikuti sunnah. Islam banyak orang mengaku Islam tapi mereka tidak mengikuti sunnah. Karena itu nikmat yang mutlak menurut penjelasan Al-Imam Ibn Al-Qayyim yaitu nikmat Islam dan nikmat sunnah serta diberikannya nikmat al-afiyah. Al-afiyah yaitu diberikan kita keselamatan dari berbagai macam cobaan dan azab. Jadi yang pertama nikmat Islam, yang kedua nikmat sunnah, yang ketiga nikmat al-afiyah. Itu nikmat yang mutlak menurut penjelasan Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Kita masuk kepada at-tahakum, tentang berhukum, tentang berperkara. Disebutkan di sini dalam kitab At-Tasfiyah wa Tarbiyah oleh Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid. Kata beliau tentang at-tahakum, "Wa huwa aslun jalilun 'azimun min a'zami usuli dinina al-hanif." فينبغي تصفيته اليوم وبمفهوم شميل مما علق فيه من شوائب أذهبت بهاءه وأدفأت نوره. Yaitu pokok yang mulia dan agung, dan seagung-agung dari prinsip-prinsip agama kita yang lurus, maka harus kita tasfiyah, kita bersihkan dengan pemahaman yang sempurna, yaitu kita tasfiyah dari hal-hal yang menempel atau dari kotoran-kotoran yang telah merusak kecemerlangan dan juga mematikan cahaya. Fala hukma bihaqqin illa lillahi wa la ihtikama bihaqqin illa ilallah. Dan tidak ada hukum dengan benar kecuali hanya hukum Allah, dan tidak menerima hukuman dengan benar kecuali hanya kepada Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan Al-Quran kepada manusia. Falaqad anzalallahu subhanahu wa ta'ala kitabahu ala nasi kafatan liyakuna huwa masdara tashri' wa ilaihi rujuu inda tanazu'i wal ikhtilaf wa liyakuna hakaman adlan fi kulli sya'nin min syu'unil hayati siyasiyan wa iqtisadiyan wa mahalliyan wa dawliyan. Allah SWT telah menurunkan kitabnya kepada manusia secara keseluruhan agar Al-Quran ini sebagai sumber undang-undang, dan kepadanya kembali ketika terjadi perselisihan, dan agar menjadi hukum yang adil pada setiap perkara dari semua aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, baik masalah yang berkaitan dengan dalam negeri atau luar negeri, semuanya diatur dalam Islam ini. Harus berhukum dengan hukum Al-Quran dan Sunnah. Ayat yang dijadikan dalil di sini, yang pertama dalam surah An-Nisa ayat 60. Yuriduna yatahakamu ila taghut wa qad umiru ayakfuru bih. Mereka berhukum kepada taghut padahal mereka diperintahkan untuk kufur kepada taghut. Wa yuridu syaitanu ayudillahum dalalan ba'ida. Dan syaitan menginginkan untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Kemudian dalam surah An-Nisa ayat 105. Allah berfirman, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la taqul lil kha'inina khasima." Sesungguhnya kami telah turunkan kepada kamu Al-Quran dengan benar agar kamu menghukum di antara manusia dengan apa-apa yang ditunjukkan oleh Allah. Dan janganlah kamu menjadi pembela bagi orang-orang yang khianat. Ayat yang ketiga dalam surah Al-Ma'idah ayat 50. Allah berfirman, "Afahukma al-jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun." Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Dan siapakah yang lebih baik dari Allah hukumnya bagi orang-orang yang yakin? Jadi hukum ini hak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang melewati batas, berarti dia melewati batas dari hak-hak Allah. Falhukmu haqqun lillahi tabaraka wa ta'ala. Wa man i'tada alaihi kana mu'tadiyan ala haqqin min huquqillahi. Bal inna mudda'in musyarakatallahi fi hukmih. Hukum ini milik Allah. Barang siapa yang melewati batas, berarti dia melewati batas dari hak-hak Allah. Barang siapa bahkan dia telah mendakwakan dirinya menjadi sekutu bagi Allah dalam hukumnya. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 21, "Am lahum syuraka'u syara'u lahum min ad-dini ma lam ya'zam bihillah." Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang mereka mengadakan syariat apa-apa yang tidak diizinkan oleh Allah? Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang mengadakan syariat dari agama ini yang tidak diizinkan oleh Allah? Jadi tentang masalah tahakum ini, tentang berhukum, umat Islam ini wajib berhukum dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita bahas supaya lebih detail tentang masalah hukum ini, tentang al-hukmu bima anzalallah. Tapi ini harus ditasfiyah. Saya bacakan ya satu persatu. Ini ada 6 poin. Ini masalah-masalah penting tentang masalah menegakkan syariat Allah di muka bumi ini. Seperti yang sekarang orang berusaha untuk menegakkan syariat, tapi banyak yang salah paham. Kemudian tentang masalah menghukumi juga orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah juga banyak yang salah paham. Maka kita bahas penjelasan dari lima masyayikh. Ini kopian diambil dari kutaib kecil Mujmal Masailul Iman Al-Ilmiyah Fi Usulil Aqidatis Salafiyah, yang ditulis oleh Husain bin Auda Al-Awaisyah, kemudian Syekh Muhammad bin Musa Al-Nasr, Syekh Salim bin Id Al-Hilali, Syekh Ali bin Hasan Al-Habi Al-Athari, dan Syekh Masyur bin Hasan Salman Hafizahumullah. Ini diterbitkan oleh Markaz Al-Imam Al-Albani Lidirasat Al-Manhajiyah Wal-Abhath Al-Ilmiyah. Dibahas di sini tentang 8 poin, ya, 8 fasal dalam buku Mujmal Masailul Iman Al-Ilmiyah Fi Usul Aqidatis Salafiyah. Kita masuk poin yang keempat tentang Al-Hukmu Bima Anzalallah. Dijelaskan yang pertama, Al-Hukmu Bima Anzalallahu Fardu Ainin Ala Kulli Muslimin Fardan Kana Am Jama'atan Amiran Kana Am Ma'muran Fakullun Ra'in Wakullun Mas'ulun An Ra'iyyatih. Berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah adalah fardu ain atas setiap muslim, baik secara individu maupun secara jamaah. Apakah dia seorang amir atau dia seorang makmur? Artinya amir sebagai pimpinan, atau dia orang yang, artinya orang bawahan yang diperintah sebagai rakyat. Fakulun ra'in, setiap seseorang adalah sebagai pemimpin. Wakulun mas'ulun an ra'iyyatih, dan setiap orang akan ditanya tentang pimpinannya. Sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih. والإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kali akan ditanya oleh Allah tentang kepemimpinannya. Seorang imam adalah pemimpin dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang laki-laki adalah sebagai pemimpin dalam keluarganya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang pelayan adalah dia pemimpin tentang harta tuannya dan akan ditanya, atau tentang harta majikannya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Dan setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Jadi yang pertama, pembahasan ini berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah adalah fardu ain. Kemudian yang kedua, al-hukmu bima anzalallahu syamilun syumuliyatan tammah bihaitsu yashmalu syu'unal ummati jami'aha al-aqadiyyata wad-da'awiyyata wat-tarbawiyyata was-sulukiyyah wal-iqtisadiyyah was-siyasiyyah wal-ijtima'iyyah wat-thaqafiyyah ila akhirih. Yang kedua, berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah mencakup atau meliputi segala hal dengan sempurna. Artinya meliputi segala hal. Disebutkan di sini di mana mencakup seluruh urusan umat. Jadi berhukum dengan apa yang diturunkan Allah ini meliputi segala hal, di mana mencakup seluruh urusan umat, semuanya. Tentang akidah, tentang dakwah, tentang tarbiyah pendidikan, tentang suluk, tentang perilaku, moral, iqtisadiyah, masalah ekonomi, sia-sia, masalah politik, ijtimaiyah, tentang hubungan sosial, wasaqafiyah, tentang kebudayaan, dan yang lainnya. Di sini, di poin yang kedua, jadi setelah yang pertama disebutkan bahwa berhukum dengan hukum Allah ini adalah fardu ain, disebutkan bahwa berhukum dengan hukum Allah ini mencakup segala hal, mencakup seluruh urusan umat, mencakup seluruh aspek kehidupan. Di sini disebutkan masalah akidah yang pertama. Jadi ketika orang berusaha berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, berusaha untuk menegakkan syariat Islam di muka bumi ini, maka yang pertama dia harus menegakkan tentang masalah akidah. Dan ini yang dilakukan oleh para anbiya wa rusul. Jadi ketika orang berkeinginan atau jamaah berkeinginan untuk menegakkan syariat Islam di muka bumi ini, maka syariat Islam ini mencakup seluruh aspek kehidupan, bukan hanya satu bagian seperti dipahami oleh sebagian orang. Melaksanakan syariat Islam ini terbatas pada hukum hudud, pada masalah qisas, pada masalah rajam, dan yang lainnya. Ini bagian kecil dari pelaksanaan syariat Islam di muka bumi ini. Jadi orang memahami yang dikatakan syariat Islam itu hanya terbatas pada masalah hudud. Jadi batas-batas Allah tentang masalah qisas, masalah cambuk, masalah rejam, masalah dera, dan yang lainnya. Masalah hukum potong tangan. Sebatas itu dipahaminya. Tidak. Mencakup seluruh aspek kehidupan. Jadi melaksanakan syariat Islam, menegakkan syariat Islam di muka bumi, itu mencakup seluruh aspek kehidupan. Yang pertama apa yang harus ditegakkan? Yaitu masalah akidah, masalah tauhid. Sebab Allah berfirman di dalam surah Yusuf ayat 40, innal hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iya. Innal hukmu illa lillah, kata Allah. Sesungguhnya hukum itu milik Allah. Amara alla ta'budu illa iya. Dan Allah memerintahkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Zalika ad-dinul qayyim walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun. Yang demikian agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi hukum ini milik Allah. Kemudian Allah menyebutkan, setelah disebutkan hukum ini milik Allah, yaitu tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi penegakan syariat Islam dimulai dari masalah akidah. Akidah. Masalah tauhid. Ini harus ditegakkan di muka bumi. Ya, ketika orang berusaha untuk menegakkan syariat Islam, itu terbatas seperti yang tadi saya sebutkan, masalah hudud. Padahal dia harus menegakkan dulu tentang tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Ini harus ditegakkan, dan ini yang dilakukan oleh para anbiya war rusul, yang dilakukan oleh para nabi seperti ini. Kemudian juga dakwah. Saya ambil dua saja, ya. Akidah, dakwah. Dakwah, kalau kita lihat, kalau seandainya para dai yang ada di dunia Islam ini, atau khususnya di Indonesia yang kita bahas ini, mereka teriak, mereka ceramah, dan juga berdakwah, mereka katakan kita harus menegakkan syariat Islam di muka bumi. Kita lihat apakah dia sudah menegakkan syariat Islam dalam dakwahnya? Belum. Mereka tidak memulai dakwahnya dengan tauhid kepada Allah SWT. Kalau mereka mengatakan bahwa kita wajib menegakkan syariat Islam hukum bumi, betul, wajib. Tapi apakah dia sudah menegakkan syariat Islam dalam dakwah ini? Ternyata belum. Mereka belum menegakkan dakwah ini dengan tauhid kepada Allah. Mengajak umat kepada tauhid, mengajak umat beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Melarang umat dari perbuatan syirik, belum mereka lakukan. Belum dilakukan oleh mereka. Sekarang bagaimana mereka bisa mengatakan menegakkan syariat sedangkan dakwah yang mereka dakwakan tidak berasaskan kepada tauhid, tidak berasaskan kepada manhaj yang benar? Kalau orang sebagai dai tidak mengikuti jalannya para anbiya, menyalahi manhaj para anbiya, dia sesat dan menyesatkan umat. Dia sesat dan menyesatkan umat. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah dalam kitabnya Manhajul Anbiya fi Da'wati ila Allah fihi al-hikmah wal aql. Dijelaskan bahwa manhaj para nabi itu memulai dakwah dengan tauhid dan tidak boleh menyimpang. Kalau menyimpang dari dakwah itu akan rusak dirinya, akan rusak dakwah dan akan rusak umat ini. Dan dicontohkan banyak sekali contoh-contoh itu. Kalau para nabi diperintahkan oleh Allah memulai dakwah dengan tauhid, dan di sini ada di dalam kitab At-Tasfiyah wa Tarbiyah ada dijelaskan. Ya, yang perlu ditasbihah banyak dakwah ini yang tidak memulai dengan dakwah tauhid. Yang diisi oleh mereka apa? Berkaitan dengan masalah politik, berkaitan dengan masalah ekonomi, berkaitan dengan masalah yang lain, bukan memulai dakwah ini dengan tauhid. Ini sudah penyimpangan. Penyimpangan dalam dakwah. Nah, kalau sudah penyimpangan, akibatnya sangat fatal. Sampai kata Syekh Rabi dalam kitab itu, bagaimana kalau orang sholat mulai sholatnya dari salam. Sholatnya dimulai dari salam. Terakhir takbir ke kanan, ke kiri. Diterima tidak sholatnya? Tidak. Atau dia sholat, kemudian habis sholat langsung dia sujud. Habis sujud baru ruku. Bagaimana? Tidak bisa. Dimulai sholat dengan takbir, takbirul ihram, diakhiri dengan salam. Begitu juga dakwah. Dakwah seperti itu juga dimulai dengan tauhid kepada Allah SWT, bukan dimulai dengan yang lain. Seluruh nabi membuka dakwahnya dengan tauhid kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Makanya kalau mereka mengatakan menegakkan syariat Islam, sudah belum ditegakkan dalam dakwahnya. Dia sebagai dai, sebagai mubalig, sudah belum ditegakkan dakwah ini dalam masalah ini, tentang masalah dakwah ini. Kemudian juga masalah yang lainnya. Ini dua contoh. Kalau kita bahas satu persatu panjang, tapi itu contoh sudah tentang akidah, yang kedua tentang masalah dakwah ini. Ini kita harus berhukum dengan hukum Allah dalam semua aspek kehidupan, karena Allah menyuruh kita untuk masuk ke dalam Islam secara apa? Kafa. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian masuk ke dalam Islam secara kafah, keseluruhan. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Mukatsir, masuk ke dalam Islam secara kafah arti melaksanakan seluruh syariat Islam ini dengan melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhkan larangannya. Dan jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Kemudian kita masuk poin yang ketiga. Yang ketiga, tarkul hukmi bima anzalallahu min asbabil bala' wal furqati wal dhulli was saghar alladhi yaghsha al ummata jama'atin wa afrada. Meninggalkan hukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, termasuk sebab-sebab datangnya bencana. Meninggalkan hukum dengan apa yang diturunkan Allah, artinya tidak berhukum dengan hukum Allah, itu termasuk dari sebab-sebab datangnya bencana. Perpecahan, wadzul kehinaan, wasagor kerendahan, alladhi yaghshal ummah, yang telah mengungkung umat ini, yang telah menimpa umat ini, jama'atin wa afrada, baik secara jamaah maupun secara individu. Jadi kita semuanya ingin menegakkan syariat Islam di muka bumi ini. Semua kita ingin menegakkan syariat Islam, dan hukum ini fardu ain bagi setiap orang menegakkan syariat Islam di muka bumi ini yang mencakup seluruhnya, bukan hanya terbatas masalah hudud. Dan orang yang meninggalkan hukum dengan apa yang diturunkan Allah ini termasuk sebab-sebab datangnya bencana, perpecahan, kehinaan, kerendahan. Kemudian yang keempat, al-hukmu thalathatu anwa', hukum itu ada tiga macam. Yang A, al-hukmul munazzalu wa huwa syar'ullahi fi kitabihi wa sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam wa kulluhu haqqun zahir. Yang A, bahwa hukum yang diturunkan oleh Allah yaitu syariat Allah dalam kitabnya dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya adalah kebenaran yang nyata. Kemudian yang B, al-hukmul muawwal wa huwa ijtihadul a'immati al-mujtahidin wa huwa da'irun baina as-shawabi wal khata' wal ajri wal ajraini. Yang kedua yaitu hukum muawwal, hukum yang ditafsirkan. Hukum yang ditafsirkan yaitu ijtihadnya atau hasil ijtihad para imam mujtahidin. Hasil ijtihad para imam mujtahidin. Dan ini beredar antara benar dan salah. Antara mendapatkan satu ganjaran dan dua ganjaran. Kalau seorang mujtahid berijtihad dan ijtihadnya benar mendapat dua ganjaran. Kalau salah dapat satu ganjaran. Dalilnya, idza ijtahadal hakimu fa asaba falahu ajrani wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Nabi bersabda, apabila seorang hakim berijtihad, dia benar ijtihadnya mendapatkan dua ganjaran, apabila salah mendapatkan satu ganjaran. Sekarang yang ketiga, yang jim, al-hukmul mubaddal wa huwa al-hukmu bighairi ma anzalallah wa yataraddadu al-fa'ilu law bayna al-kufri wadh-dhulmi wal-fusuq. Yang jim, hukum yang dirubah, hukum yang dirubah yaitu hukum dengan selain apa yang diturunkan Allah. Hukum yang dirubah ini atau hukum yang diganti yaitu hukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah, maka pelakunya berada antara kufur, zalim dan fasik. Jadi pelakunya orang yang berhukum dengan selain apa yang diturunkan Allah, ini bisa dia kafir, bisa zalim, bisa fasik. Sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surah Al-Maidah, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun." Seperti yang disebutkan dalam surah Al-Maidah. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia zalim. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia fasik. Ini penjelasan tentang ini dijelaskan di sini, kama qarrarahu wa fassalahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa tilmizuhu al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Sebagaimana yang dijelaskan dan dirinci oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Syekhul Islam dalam kitab Majmu' Fatawanya dijelaskan masalah ini. Kemudian Al-Imam Ibn Qayyim menjelaskan masalah ini dalam kitabnya Ar-Ruh. Jadi tentang masalah berhukum, ini ada tiga macam, yang munazzal, yang muawwal, kemudian yang jadi masalah yang ketiga ini. Yang jadi masalah yang ketiga ini yang mubaddal, yaitu berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah. Sekarang bagaimana? Kalau seorang hakim, seorang imam dia tidak berhukum dengan apa yang dikatakan Allah. Bagaimana hukumnya? Kita lihat poin yang kelima. Al-hakimu bighairi ma anzalallahu yunzaru haluhu. Seorang hakim yang berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah, itu dilihat keadaannya. Jadi seorang hakim yang tidak berhukum dengan selain apa yang diturunkan Allah, itu dilihat keadaannya. Yang A, fa in taraka hukmallahi mustahillan li dzalik aw ra'a annahu mukhayyarun fihi aw anna hukmallahi la yasluhu li ri'ayati syu'unin nas aw anna hukma ghairillahi aslahu lahum fa huwa kafirun kharijun minal millati ba'da tahaqquqi syuruti wa intifa'il mawani' hasba ma yufti bihi khassatu ahli al-ilmi min ar-rasikhin fil fiqh fid din. Yang A, apabila seorang hakim yang tidak berhukum dengan hukum Allah ini, dia meninggalkan hukum Allah, menghalalkan yang pertama, atau dia melihat bahwa dia dibebaskan untuk memilih, mukhayyarun fihi, atau yang ketiga, yaitu dia menganggap bahwa hukum Allah itu tidak pantas, tidak layak untuk mengurus urusan manusia, tidak pantas untuk mengurus urusan umat. Atau yang keempat, dia berpendapat bahwa hukum selain hukum Allah itu lebih baik, lebih bagus, maka dia kafir dan keluar dari Islam. Sesudah terpenuhinya syarat dan tidak adanya penghalang, sebagaimana yang difatwakan oleh ahlul ilmi yang dalam masalah fikih dalam agama ini. Jadi yang A ini tentang orang yang berhukum dengan selain apa yang diturunkan Allah, dilihat apabila dia meninggalkan karena menghalalkan, bagi saya halal berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah. Atau dia menganggap bagi saya ini bebas untuk memilih. Boleh saya memilih hukum Allah, boleh juga memilih yang lain. Atau dia menganggap bahwa hukum Allah ini tidak pantas pada zaman sekarang ini. Tidak cocok pada zaman sekarang ini. Atau dia menganggap bahwa hukum selain hukum Allah itu lebih layak, lebih pantas untuk zaman sekarang ini. Maka orang yang berpendapat seperti ini, dia kafir dan keluar dari Islam. Kafir, keluar dari Islam. Tapi diingatkan di sini oleh masyayikh, diingatkan yaitu sesudah terpenuhi syarat dan intifaul mawani', syaratnya yaitu ilmu, dia melakukannya bahwa dia tahu seperti itu. Yang kedua ada kesengajaan. Yang ketiga dia tidak dipaksa. Itu yang dikatakan syurut. Syurutnya itu adalah al-ilmu, al-qasdu, al-ikhtiar. Itu syaratnya. Sedangkan mawani'nya kebalikan daripada itu. Mawani'nya kebalikan daripada itu. Jadi yang A ini dijelaskan oleh para masyayikh. Jadi kalau dia istihlal, atau dia menganggap itu lebih baik, atau dia menganggap dia boleh memilih, atau dia menganggap bahwasanya hukum Allah tidak layak sekarang ini, maka orang itu kafir, tapi tetap harus terpenuhi syarat dan intifaul mawani'. Dan ini juga kata saya yang menghukumkan itu adalah siapa? Yang menghukumkan orang itu kafir siapa? Ulama. Bukan setiap orang menghukumi. Yang menghukumi khassatu ahli ilmi, bahwa orang itu kafir, keluar dari Islam, adalah khassatu ahli ilmi. Karena masalah takfir ini masalah yang sangat berbahaya. Kemudian yang ba, wa in tarakal hukma bima anzalallah li hawa au maslahatin au khaufin au ta'wilin ma'a iqrarihi wa yaqinihi bi khata'ihi wa mukhalafatihi fahuwa waqi'un fil kufri al asghari murtakibun lima huwa akbaru min ar-riba wa a'zamu min az-zina wa ashaddu min syurbil khamri walakinnahu kufrun duna kufrin kama qala wa immatus salaf wa ulama'uhum. Dan jika dia meninggalkan hukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah karena hawa nafsu, ditinggalkan karena hawa nafsu atau karena maslahat atau karena takut, artinya ditinggalkan hukum Allah ini karena hawa nafsu atau karena maslahat atau karena takut atau karena ta'wil, tapi dia mengakui dan dia meyakini kesalahannya dan dia meyakini bahwa dia menyalahi hukum Allah, maka orang ini jatuh dalam kufrun asghar. Si hakim ini jatuh dalam kufrun asghar. Jadi kufur yang kecil. Tapi kufur asghar ini murtakibun lima huwa akbaru minar riba. Kufrun asghar ini berarti orang itu dia telah melakukan dosa yang lebih besar daripada riba. Jadi kufrun asghar ini dosanya lebih besar daripada dosa riba. Lebih besar daripada dosa zina. Lebih besar daripada dosa minum khamr. Akan tetapi tetap kufrun duna kufrin. Kufur di bawah kekufuran. Sebagaimana dikatakan oleh imam-imam salaf dan ulama mereka. Jadi penjelasan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan ayat dalam surah Al-Maidah, "Wa ma lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun," dijelaskan oleh beliau kufrun duna kufrin. Dijelaskan oleh tabi'i juga demikian, kufrun duna kufrin. "Wa laisa kufrun mukhrijun minal millah," kata mereka. Bukannya kufur yang mengeluarkan orang itu dari agama ini, bukan. Tapi kufur di bawah kekufuran. Bukan mengeluarkan orang itu dari Islam. Itu pada asalnya ayat itu artinya demikian. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Kafir yang dimaksud dalam ayat ini dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan asar ini sahih. Yaitu kufrun duna kufrin. Penafsiran sahabat kita dahulukan dari semua penafsiran yang ada di muka bumi ini. Sahabat menafsirkan demikian, kufrun duna kufrin. Kemudian datang orang-orang belakangan yang mengatakan bahwa orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir, keluar dari Islam. Mengambil dengan zahirnya nas ayat, tidak melihat lagi kepada penafsiran sahabat, tabi'in dan para a'immatus salaf. Ini tidak benar. Jadi kita harus melihat bagaimana penafsiran salaf dalam masalah ini. Jadi Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Bagaimana penafsiran salaf tentang ayat ini? Penafsiran salaf tentang ayat ini yaitu kufrun duna kufrin. Kapan dia itu bisa dikatakan kafir yang bukan kufrun duna kufrin? Seperti yang pertama tadi, yang A tadi. Dikatakan dia kafir keluar dari Islam apabila dia istihlal. Atau dia juhud atau yang lainnya dari anwa'ul kufur, dari macam-macam kekufuran. Seperti yang A tadi. Ya, yang A itu ada 4 poin. Di poin yang kelima ini yang A itu ada 4 poin. Itu yang dikatakan kafir. Jadi yang dikatakan kafir itu kalau memang dia sudah istihlal atau dia menolak atau dia menganggap hukum Allah ini tidak layak lagi untuk mengurus urusan umat sekarang atau yang lainnya. Yang disebutkan di dalam poin yang pertama ini. Jadi kita dalam masalah ini hati-hati menghukumkan seorang penguasa itu kafir keluar dari Islam, bukan hak kita. Haknya para ulama. Biar ulama yang menjelaskan tentang masalah itu. Dan kalau seandainya kita mengatakan dia kafir, keluar dari Islam dengan pendapat kita, manfaat atau tidak buat kita? Dan apa manfaatnya juga buat umat mengatakan penguasa ini kafir, fulan kafir, kafir dari mana dasarnya? Jadi kita tanya kepada para ulama tentang masalah ini. Kemudian ada juga orang berpendapat pokoknya orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu kafir, dan kita harus menegakkan hukum Allah di muka bumi. Lantas bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Umpamanya si hakim ini kafir, hakim ini kafir. Orang-orang ini atau kelompok ini berusaha untuk menegakkan hukum Allah di muka bumi. Lantas penguasa yang kafir ini, apa bisa antum kemudian memberontak kepada penguasa ini, kemudian menggantikan penguasa ini? Apa bisa seperti itu? Enggak semudah dan enggak segampang apa yang mereka bayangkan. Bukan seperti memindahkan gelas ini penguasa kafir, kita pindahkan aja, ganti dengan yang lain. Apa segampang itu? Enggak mungkin. Mereka punya kekuatan dan segala macam. Makanya Nabi ketika menyebutkan tentang penguasa yang kufur, illa antarau kufran bawahan indakum minallahi fihi burhanun. Kecuali boleh kamu keluar dari mereka, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Kamu melihat kekufuran yang jelas-jelas kufur, bukan takwil lagi, jelas kufur bawah, jelas. Indakum minallahi fi burhanun, jelas dari Allah, penjelasan dari Quran, dari Sunnah menjelaskan bahwa dia kafir, keluar dari Islam. Dan yang menentukannya ulama. Ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tentang masalah ini, tentang al-hukmu bima anzalallah. Kemudian kalau dikatakan dia kafir, keluar dari Islam umpamanya, kita mau keluar dari mereka, keluar dari mereka. Sekarang kita harus melihat kepada maslahat dan mafsadah. Setelah ulama menentukan bahwa dia kafir, jelas bukan takwil, kemudian kita mau keluar dari mereka. Keluar dari mereka ini tidak gampang. Dan ini bisa terjadi pertumpahan darah. Untuk menggantikan penguasa ini tidak gampang. Terjadinya pertumpahan darah tidak boleh. Maka ulama yang harus menentukan tentang maslahat dan mafsadah. Dan harus jelas maslahatnya rajihah dan mafsadahnya jelas rajihah. Harus jelas maslahat, dan tidak boleh tumpah satu darah pun di muka bumi ini. Seorang mukmin tidak boleh ditumpahkan darahnya. Jadi gak boleh dia mengatakan, oh gak apa-apa, untuk mengambil penguasa ini, menggantikan penguasa ini gak apa-apa, kita menggantikan mereka. Dari mana? Ingat, para ulama berhati-hati dalam masalah ini. Jangan seperti khawarij. Yang khawarij, yang dikatakan Rasulullah, kilabun nar, anjing-anjing neraka, yang mereka menyerang para penguasa. Kita lihat, maslahatnya apa? Antum 1,000, 2,000, 10,000 memberontak, gak ada manfaat sama sekali. Yang ada mafsadah dan merusak. Bahkan justru umat Islam ini akan dibunuh oleh penguasa itu. Terbunuhnya satu jiwa seorang mukmin, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la zawalu dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslim. Hancurnya dunia ini itu lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang mukmin. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Jadi tidak bisa kita mengorbankan orang sampai mereka ini terbunuh dengan sebab itu. Jadi kalau seandainya dia kafir, ya sudah kita bersabar. Zalim penguasa atau dia kafir, kita bersabar karena kita tidak punya kekuatan. Dan selama kita diberikan peluang untuk berdakwah, mengajak umat kepada jalan yang benar, itu kita manfaatkan agar manusia semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tetap kita mengingkari. Tetap kita mengingkari. Bukan berarti kita redho. Ini jangan salah paham. Orang-orang dari kalangan hizbiyin, harokin yang lainnya, hukum yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir, kata mereka. Lantas kalau kalian mengatakan kafir, apa yang kalian? Ya kita berontak. Kita bikin hukum. Manfaatnya apa? Yang ada korban demi korban. dan dia tidak bisa merubah sesuatu. Tetap aja hukum itu tetap berjalan. Tapi tetap yang menjadi korban kaum muslimin, karena mereka berontak kepada penguasa yang kafir ini. Dan tidak ada manfaatnya, karena mereka tidak punya kekuatan. Nah sekarang kita mengatakan umpamanya, menurut penjelasan ulama, si penguasa ini kafir umpamanya. Kita tidak ada kekuatan. Untuk menggantikan penguasa tidak punya kekuatan. Dan kau tidak punya kemampuan. Ya kita bersabar. Bersabar dengan melaksanakan hukum Allah, apa yang bisa kita laksanakan untuk diri kita dan keluarga kita dan umat ini. Hukum Allah tetap fardu ain. Kita laksanakan apa yang kita bisa laksanakan untuk diri kita. Itu yang dijelaskan oleh para ulama. Kita bersabar. Tapi kalau kita bertindak, justru akan mengorbankan kaum muslimin. Bukan satu yang korban, banyak sekali korban kaum muslimin. Dan ini yang terjadi di mana-mana. Apakah itu di Mesir, di Aljazair, di Sudan, di mana-mana. Korban kaum muslimin. Nah kita bersabar dalam masalah yang seperti ini. Kita bersabar dan kita berusaha